Efesus pasal rung. Sampai subuh, tempo kami da apa numpara saya ipu Yesus. Kami evana mate, sabana kami bate nano via silaka, bonom baliunaka parenta-parenta ala tala. Kami bate nana tubu, nantuki kabiasa-kabiasa manusia di dunia ini. Kami bate nantuki dota magau nuseta, balengganu kuasa-kuasa rilairava. Ia moto nomba kuasai, rarantau toda ana tunduri jaya ala tala. Nokolu, kita pura-pura nuinggu nasimbayu eva ira. Kita bona tubu, nantukin pengele-ngele dota rarata tona ja. Kita aganumpo via, nuapa tonom pakasana korota, bopekiri rarantai tamboto tona jaan. Kakonona, kita masih pato rapavela pesuku nuala tala, nasimbayu eva tau-taun tanina tona jaan. Tapi na asimpu mata ala tala, nang kita-kita. Na betempu tovena, toni popo kita na kakita, sampai tempo kita da evana mate, sabana dana tunduri jaina, ia nompaka tubu bali kita, nusangani-ngani ante Kristus. Toramu, aganggari tove belo nuala tala, komi ni pakasalama. Pade kita niorena, pade ni vaina pekatoko toni bila. Nusangani-ngani ante Yesus Kristus risuruga, sabana kita nusangurara ante Kristus. Patujuna, alari tempo ngapurina, kabete nutove belona tone liuliuna, toni pakanoto na kakita ngari kabelo po via Yesus Kristus, mamalara popo kita. Ngari tove belo nuala tala, komi ni pakasalama, sabana komi numpara saya ipu Yesus. Etu da asele po via komi boto, tapi etu pevai ala tala bayangi. Kita daani pakasalama ante pubia tamboto. Jadi, daaria tau toma malam mempakalanga korona ante manguli, aku eni pakasalama ante pubia kumboto. Kita eni pajadi ala tala manusia nabou, sabana kita numpara saya Yesus Kristus. Patuju ala tala, ala kita manggavia pubia tona belona, toni pakatanto na mamimo kakita ngaulu. Jadi sampai subuhku, toramu, ivenu katubu komi tempo nukolu. Komi mulin tau da ato Yahudi, pada komi niulin to Yahudi, tau da anisuna. Etumo, tau da ato deanu ala tala. Ira to Yahudi niuli tau to nisuna. Etumo, tau to na jadi to deanu ala tala. Tapi kakonona, adam posuna agatandai to nipo via manusia, rikoro ira. Toramu, nokolu komi dapa nangginjani Kristus. Komi daani paloga musangganingani ante tau-tau to Israel, tona jadi todean wala tala. Po janji wala tala katodeana, daana laku riarangga tubu komi. Komi agana tubu riara dunia ii, ante daan nangginjani ala tala, daaria panjarumaka komi nuapa-nuapa. Tapi vei-vei, komi no sangurara ante Yesus Kristus. No kolu komi nakavao ngari jai ala tala, tapi bei-bei, komi nipakamosu ante ia, sabananggari lei Kristus, tonanta pasi salah komi. Kristus mbotomo, tonum poposinga belo kita. Ia numpakasangurara, tau-tau to Yahudi, ante tau-tau da to Yahudi, ante numpakalipo pura-pura, posibali tonum popoga kita, nasimbai eva vala, numpopoga tau. Ante kamate narikayu parika, nipo penonton atura-atura agama to nipa pola imusa, ante pura-pura parenta bote patudukina. Patujuna, ala tau to Yahudi botau da to Yahudi, rapaka saung majadi manusia nabou, tono saung rara ante ia. Ante jala ibetumo, ia nampu singa belo kita. Patujuna bou, alanggari kamate narikayu parika, kita to nipa kasaunguna, rapo posingga belo na ante ala tala, sampai maropu pura posibalita. Kristus narata numpatolele kareba belo, eba posingga belo etu kakita pura-pura, na belo kakomi tau da to Yahudi, tona kavao ngarejai ala tala, na belo kakami tau to Yahudi, tona mosu ante ia. Ngaripo via Kristus, kita pura-pura na mala mantingayo umata ala tala, ante petulungi nosa na tona gasa. Jadi sampai subuh da atu Yahudi. Bopia komi da ni reke to dean wala tala. Pade komi agani reke tau to pesop. Tapi bei mana ibetu. Komi bomo ni reke to dean wala tala. Nusang ganing-gani ante to pemparasa ipu Yesus ntani. Komi bo anan japon wala talam botu. Kita to pemparasa ipu Yesus. Nasimbaye basapo to ni bangu wala tala. Suro-suro ipu Yesus. Bo nabi-nabi. Nasimbaye ba pondasi sapo itu. Yesus Kristus mboto. Iba palom pondasi to ne liung garoso. Pade komi bo. Iba sapo to ni bangu wala tala. Ribunggu nu pondasi itu. Tau to no saurara ante ipu Yesus. Nasimbaye ba pareba nu sapo. To ni sunjum paka belo-belo. Sampai kau puna. Ma jadi saung sapon pepue to nagasa. To masih pato rapeto ipue. Pada eva to pempara saya ipu Yesus. Komi voni bangun no sangganinggani. Ante to pempara saya antanina. Ma jadi sapo to nipeto on wala talam boto. Nanotomo. Ia ne to orita tongota. Sabana naria no sanagasana. Riaranta ita pura-pura.